السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-8. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat ke-152. Tapi sebenarnya mohon maaf nih, di sini lagi hujan deras. Jadi kalau nanti tiba-tiba mati, berarti mati lampu. Biasanya kalau hujan deras, mati lampu. Aman. Silakan dibaca, Bu Yasra. نعم زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sehingga sampai dewasa usianya, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka berlaku adillah walaupun dia karib kerabat, dan dengan janji Allah, penuhilah. Demikian itu dia mewasiatkan pada kalian agar kalian mengingatnya. Al-waw harfu 'atfin la nahya. Taqrabu fil mudhari. Waw sebagai fa'il. Jangan lupa. Majzumun bila an-nahya. Tambahin lagi. Oh iya, iya. Taqrabu fi'il mudhari majzumun bila nahya, al-waw sebagai fa'il, mala maf'ulun bi, al-yatimi mudhafun ilaih, illa harfu istina mulgho, billati jarwa majrur, hiya mubtada ahsanu khobar, hatta harfu ghoya, yab, aman am? Harfu ghoyatin wa nasbin. Harfu ghoyatin wa nasbin. Ya belugha fil mudhari'un mansubun hatta mansubun bi hatta ya. Mansubun bi hatta. Naam. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa asyaddu asyaddahu maf'ulun bi, hanya al-ha'u sebagai mudhafun ilai, al-waw harfu 'atfin, awfu fi'il amar, wawnya sebagai fa'il, al-kaila maf'ulun bi, al-waw harfu 'atfin, al-mizan ma'tuf ke al-kaila, bil-qisti jar wa majrur, la harfu nafiyin, nukallifu fi'il mudhari'un, fa'ilnya sebagai fa'ilnya dhamir mustatir, nahnu nafsan maf'ulun bi, illa harfu istisna mulgho, wus'a maf'ulun bi sani, al-ha'u hanya sebagai domir mutasil sebagai mudofun ilai, al-waw harfu atfin, ida dorof dorof zaman, kultum fi'il madi tum, ida ini dorfiyah syartiyah gitu. Oh, dorfiyah syartiyah. Kultum fi'il madi tumnya sebagai fa'il, fa'adilu al-fahu harfu jawab, edilu fil amr, al-waw sebagai fa'il, al-waw waw hal, lawnya syartiyah ya Ustaz? Law harfu syartin. Harfu syartin, karena fil madi nakis, isim isim kananya domir mustatir huwa za khobar kana. Qurba mudhofun ilaih. Alwaw harfu atfin bi ahdi jar wa majrur Allahi lafdul jalalah sebagai mudhofun ilaih. Aufu fil amr. Alwaw sebagai fa'il. Dalikum. Dalikum isim isyarah. Isim isyarah sebagai apa ini? Sebagai mubtada ya. Alwaw waso fil madi. Fa'ilnya domir mustatir huwa, kumnya sebagai maf'ulun bi. Bihi jar wa majrur, la'alla kum, la'alla harfu harfu taroji. Kumnya sebagai isim la'alla. Tadakkarun fi'il mudhari'un, waw sebagai fa'il, sebagai khobar la'alla. Wala taqrabu ayyuhal ausia umala man mata abuhu wa huwa saghirun illa bil halil lati tasluhu biha amwaluhu wa yantafi'u biha hatta yasila ila sinnil bulughi wa yakuna rashidan fa idza balagha dhalika fasallimu ilayhi malahu wa awful kaila wal wazna bil adli alladhi yakunu bihi tamamal wafa'a wa idza badaltum wafa'i tamamal wafa'i wa idza badaltum juhdakum fala haraja 'alaikum fi ma qad yakunu min naqsi la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fataharraw fi qawlakumul adlu fi qawlikumul adlu duna mailan anil haqqi. Nah, ini al-adla kan maf'ul bih ya. Jadi fi qawlikumul adla adla fi qawlikumul adla duna mailan anil haqqi fi khabari. Zorofu. Setelah zorof apa deh? Mana, ya. Bu. Ya. Setelah zorof itu mudhof ilaih, jadi duna mailin anil haqqi. Nah. Duna mailin anil haqqi fi khabarin aw syahadatin aw hukmin aw syafa'atin walau kana alladhi ta'allaqa bihil qawlu dha qorobatin minkum fala tamilu ma'ahu bighairi haqqi wa awfu bima ahidallahu bihi ilaikum minal iltizami bi syari'atihi dalikumul matluwu alaikum minal ahkami wassakum bihi rabbukum raja'a an tatadzakkaru aqibata amrikum. Seratnya gimana? Wahai, gimana nih? Wala dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim, wahai penerima amanat, kecuali dengan cara yang menyebabkan harta menjadi lebih baik dan bermanfaat. Sampai dia usia balig dan berakal yang matang. Yang ketika dia telah mencapainya, maka berikanlah harta kepadanya. Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan akal. Dengan adil. Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil ya. Hingga batas yang cukup ya, Ustaz, yang penuh. Nah. Apabila kalian telah mengusahakan usaha kalian, maka tidak masalah, tidak menjadi masalah atas kalian hal yang menjadi kekurangan padanya. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Apabila kalian berkata usahakanlah untuk berbuat adil dan mengucapkan tidak menyalahi kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, kesaksian, atau hukum, pemutusan hukuman, hukum, serta memberi pembelaan. Walaupun hal tersebut berkaitan dengan ucapan kaum kerabat dari kalian, janganlah kalian lebih condong kepadanya tanpa alasan yang benar. Penuhilah janji Allah dan yang mengikat kalian sesuai syariatnya. Hal-hal yang dibacakan pada kalian ini berupa hukum-hukum. Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakannya dengan sesuai apa agar kalian mengingat nasib kalian kelak. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik, sampai ia mencapai usia dewasa. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil, sekalipun itu terhadap ya yang memiliki hubungan keluarga. Dan terhadap janji Allah, penuhilah. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mengingatnya. Baik, jadi ayat ini mengandung beberapa hukum. Yang pertama, ya bagi orang yang diwasiatkan untuk menjaga harta anak yatim, maka tidak boleh ya memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Jadi ini adalah amanah, terutama orang-orang yang diamanahi untuk mengurus anak yatim. Bagi kan akhir-akhir ini banyaknya lembaga atau yayasan-yayasan yang fokus bergerak untuk mengurus anak yatim, maka mereka harus betul-betul ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ya tidak memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Karena itu adalah amanah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ya wa auful kaila wal mizan bil qist, perintah untuk berlaku adil dalam melakukan takaran ataupun timbangan. Ya. Jadi tidak dilebihkan dan tidak juga apa yang membeli tidak minta dilebihkan, kemudian yang menjual tidak mengurangi takaran. Jadi dengan yang pas. La nukallifu nafsan illa wus'aha, ini merupakan kaidah yang luar biasa yang harusnya menjadi pedoman hidup kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ditimpa oleh suatu permasalahan atau suatu musibah, maka kita yakin dengan ayat ini bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, saya yakinnya bahwasanya Allah tidak akan memberikan suatu masalah atau cobaan atau musibah kepada seseorang kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Ini prinsip hidup ya. Bahwa apapun yang terjadi yang menimpa kita, kita yakin bahwasanya kita bisa melewatinya. Kemudian selanjutnya ayat ini berisi tentang wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berkata, baik ketika menyampaikan berita, ketika memberikan persaksian, ketika memutuskan suatu perkara, ketika melakukan suatu pembelaan, maka itu semua harus dilakukan dengan adil. Ya, mengutamakan kebenaran, bukan ya mengutamakan hubungan keluarga. Jangan mentang-mentang keluarga lalu condong membela ya sekalipun keluarganya salah. Keadilan itu harus ditegakkan. Kemudian selanjutnya ayat ini berisi tentang wa bi ahdillahi aufu, dan kepada janji Allah ya aufu penuhilah. Artinya kita diminta untuk beriltizam, berkomitmen menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Allah jelaskan kepada kita agar kita ya mengingatnya, mengingat bahwasanya apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan baca Abu Fatim. Naam Ustaz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan mengikuti jalan-jalan yang berpecah belah dengan kalian dari jalannya. Nah, demikian itu diwasiatkan atas kalian dengannya agar kalian bertakwa. Al-waw harfu isti'nab, anna harfu taukidin wa nasbin, hadha ismu inna, siroti khobar inna, mustaqiman, nada saya. Wa anna hadha sirati mustaqima. Mustaqima. Okay. Oh, hal ya, Zat? Ya, hal ya. Hal. Kalau na'at itu al-mustaqim, ya enggak? Ya, na'am, Zat. Super, Zat. Fa harfu atop aja, Zat, ya? Boleh. Harfu apa? Ittabi'u fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Al-waw sebagai fa'il. Al-ha'u maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin. La harfu nafiyah. Ya? Nafi. Tattabi'u fi'lu mudhari'un majzum bi la nafiyah. Ya? Nahiyah. Ya? Al-waw sebagai fa'ilnya. Ya? Subula maf'ulun bih. Alfa'u harfu atfin tafarraqa fi'lun madin bikum jar wa majrur an sabili jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih dhalikum isim isyarah sebagai mubtada. Nah, fasa fi'lun madin kum maf'ulun bih bihi jar wa majrur la'alla harfu tarojikum ismu la'alla tattaquna fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il jumlah fi'il wa fa'il sebagai khobar la'alla. Tafsirnya wa mimma wassakumullahu bihi anna hadal islama huwa tariqullahi ta'ala mustaqimi. Mustaqima faslikuhu. Salahkah ya suluku? Faslukuhu. Oh, faslukuhu wala tasluku subulat dolali. Nah. Atafarraqum watabaudukum an sabilillahi. Atafarraqakum. Atafarraqakum wa tabaudukum. Atafarriqukum wa tabaudukum fi mudhari'. Oh, nah. Wa tufarriqukum wa tabaudukum. Ya. An sabilillahil mustaqima dzalikum dzalikum tawjuhu. Tawajjuhu. Oh, tawajjuhu nahwut tariqi. Nahwat tariqil. Nahwat tariqil mustaqima. Huwa alladhi wassakumullahu. Nahwa tariqil mustaqimi. Nahwa tariqil mustaqimi. Huwa alladhi wassakumullahu bihi. litattaku adabahu bi fi'li awamirhi wajitina bi nawahihi. Dan dari apa yang diwasiatkan Allah atas kalian dengannya, bahwasanya inilah keselamatan, dia jalan menuju Allah Ta'ala, jalan yang lurus, maka tempuhlah dia. Dan jangan kalian menempuh jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan pepecahan antara kalian. Bukan yang itu. Lalu jalan kesesatan tersebut memecah belah kalian dan menjauhkan kalian. Lalu jalan tersebut memecah belahkan kalian dan menjauhkan kalian dari jalan Allah yang petunjuk Allah yang lurus. Demikian itu contoh ya, tahu. Demikian itu pengarahan. Nah, demikian itu pengarahan contoh jalan yang lurus. Bukan, nah itu bukan contoh tapi menuju gitu. Oh, menuju jalan yang lurus dan dia adalah yang diwasiatkan Allah atas kalian dengannya agar mengikut apa menjauhi kalian saya. Takut agar kalian takut atas adabnya dan dengan tindak apa perintah-perintahnya dengan melakukan perintah-perintahnya syukran jazakallah belum dan menjauhi dan dijauhi larangan-larangannya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum sami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza shirathi mustaqiman fattabi'uuhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini jalanku adalah jalan yang lurus, maka ikutilah ia, yaitu jalan Islam. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan maksudnya. Lalu memecah belah kalian dari jalannya, menjauhkan kalian dari jalan yang lurus tersebut. Dan demikian itu Allah berikan wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi Islam ini adalah jalan yang lurus. Maka kita wajib menempuh jalan Islam ini. Sementara jalan selain Islam adalah jalan kesesatan. Tidak boleh diikuti. Ya. Wasiat ini Allah berikan kepada manusia agar kita bertakwa. Apa itu bertakwa? Ini sudah sering diulang-ulang. Ya, di tafsirnya, bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, baca. Cabu Dahilis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ataina Musa al-kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum bilika'i rabbihim yu'minun. Kemudian kami berikan kepada Musa kitab yang menyempur, yang menyempurnakan atas orang-orang yang berbuat kebaikan. Watafsilan itu dan terperinci. Untuk semua petunjuk dan rahmat agar kalian bilikoi bertemu. Yalah. Agar kalian terhadap perjumpaan dengan Rabb kalian beriman. Agar kalian terhadap perjumpaan dengan Tuhan kalian beriman. Tuma afhatu atfi ataina fi'lun madin na sebagai fa'il. Musa maf'ulun bi, al-kitaba maf'ulun bi fani, tamaman maf'ul min ajlih. Ya, Ustaz. Emang ini bukannya hal ya? Iya, sih? untuk menjelaskan tujuan dari turun diturunkan Oh, tadi, Bu. ini untuk menyempurnakannya. Iya, benar-benar. Maful min ajli ya. Alalazi jar wa majrur. Ahsana ini apa, Ustaz? Maful Maksudnya untuk orang berbuat ihsan. Jadi maful bi. Apanya? Ahsana. Ahsana itu fi'il madhi. Oh. Ahsana yuhsinu ihsanan. Oh, ahsana fi'ilun madin. Kalau harfu taf harfu atfin tafsilan maktufun ala tamaman likulli jar wa majrur syai'in mudhofun ilaihi alau harfu atfin hudan maktufun ala tamaman alau harfu atfin rahmatan maktuf la'alla haftaraji hum isim la'alla bilika'i jar wa majrur rabbi mudhofun ilaihi him mudhofun ilaihi yu'minuna fi'il mudhari'un kalau sebagai fa'il jumlah fa'il dan fa'il dan fa'il sebagai khobar dari la'ala biasa. Tumma qala ayyuhar rasulu lihula il musyrikina inna Allah tumma kul bukan qala tumma kul ayyuhar rasulu lihula il musyrikina Inna Allah Ta'ala huwallazi ata Musa Taurata tamaman li ni'mati 'alal muhsinina min ahli millatihi wa tafsilan li kulli syai'in min umuri dinihim wa hudaw wa dalalatan 'ala tariqil mustaqimi wa rahmatin fatin. Ini matumnya ke tamaman. Warahmatan lahum. Roja'u roja'u roja'a Ustaz. Roja'a. Roja'a ayyusaddiqu bil ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wal jazai wa ya'malu lidzalika. Kemudian katakanlah kepada mereka wahai Rasul, yaitu pada orang musyrik itu, sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang telah memberikan Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kepada orang orang yang muhsinin dari golongan ahli agama. Sebagai penjelasan untuk setiap-tiap urusan agama mereka dan sebagai petunjuk dan dalil-dalil kepada jalan yang lurus dan sebagai rahmat bagi mereka. Dengan harapan Yusuf, agar mereka membenarkan hari kebangkitan sesudah terjadi kematian dan perhitungan serta balasan bagi mereka yang mengerjakan yang demikian tadi itu. Ya, dan mereka beramal untuk yang demikian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Kemudian kami berikan kepada Musa kitab, yaitu kitab Taurat, tamaman, menyempurnakan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang melakukan kebaikan dari orang-orang yang ahli agama, yaitu orang-orang yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsilan li kulli syai, dan kitab Taurat itu merinci, ya, menjelaskan secara detail segala sesuatu. Wa hudan, dan juga sebagai petunjuk. Wa rahmatan, dan juga sebagai rahmat. La'allahum biliqai rabbihim yu'minun, agar mereka, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beriman dengan perjumpaan kepada Rabb mereka. Jadi para nabi itu semuanya menyampaikan hal yang sama. Mereka mendakwahkan kepada tauhid, kemudian mengingatkan adanya kehidupan setelah kematian, di mana setiap manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini Bu Nurul dari tangan, baik kita berikan kesempatan. Tafadhal Ibu, ya, baca. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan dia, dan ikutilah dia dan bertakwalah agar kalian dirahmati. Al-wa'u harfu istinaf ya, istinaf. Ya, istinaf. Haza isim isyarat sebagai mubtada, kitabun kabar, anzalnahu fi'il madhi, na sebagai fa'il, kemudian al-ha'u sebagai maf'ulun bi. Nah. Mubarakut nat dari kitabun. Fattabi'u al-fa'u harfu istifna, attabi'u fi'il fi'il amr. Oh, bukan atab. Ittabi'u. Ya, ittabi'u. Oh, atab ya, bukan amr. Benar fi'il amr ya. Fi'il amr. Tapi jadi yang benar itu ittabi'u fi'il amr, wawunya fa'il. Oh, sebagai fa'il dan al-ha'u sebagai maf'ulun bi. Al-wawu harfu atfin, ittaqu fi'il amr, al-wawu sebagai fa'il. La'allakum la'alla harfu taraji, kum sebagai isim la'alla. Kemudian turhamun fi'il mudare majhul, sebagai wawu sebagai fa'il, kemudian. Oh, ini sebagai naibul fa'il. Enak emang. Kalau majhul, naibul fa'il. Naibul fa'il. Kemudian sebagai kabar la'allah. Nah. Tafsirnya. Tafsirnya ya. Wa hadzal Qur'ana kitabun anzalnahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairuhu katsirun fattabi'uhu fima ya'murubi bima ya'murubi wayanha anhu wattaqullah anna yukhalifu Allah an tukhalifu lahu amra an tukhalifu lahu amra waja an turhamu waja'an, jangan ditanwinin, raja'a an turhamu. Iya ya, waja raja'an an turhamu watan Patanju min azabihi wa watazfaru bisawabihi. Watazfaru bisawabihi. Dan Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak, di dalamnya banyak kebaikan, maka ikutilah apa yang dia perintahkan dengan dan apa yang dilarang dan apa yang dilarangkan terhadapnya. Bertakwalah kepada Allah yang bersifat bertakwa kepada Allah, jangan sampai kalian menyelisih perintah-perintahnya. Berharap bahwa kalian dirahmati. Dengan harapan agar kalian dirahmati dan dijauhi dari siksa-siksanya. Betul, itu selamat. Maka kalian selamat. Ya, berarti kalian selamat dari siksa atau dijauhi dari siksa-siksanya bisa, Ustaz. Bisa, cuma itu mah terjemahnya udah terjemah makna, bukan terjemah teks lagi. Oh, gitu. Iya. Selamat aja. Kalian apa selamat dari azabnya. Selamat dari siksanya. Kemudian memperoleh pahala darinya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang kami turunkan ya, yang diberkahi, yaitu Al-Qur'an. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalatu wassalam diturunkan kepadanya Taurat, maka kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepadanya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini penyempurna. Penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ketika Al-Qur'an datang, maka kitab yang lain ya hukum-hukumnya diperbaiki oleh Al-Qur'an. Tidak boleh lagi ada orang yang mengikuti kitab selain Al-Qur'an. Baik ya. Baca Pak Buhari, baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Agar kalian mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an terhadap. Ini kalau kayak gini nggak ada kaminya. Sesungguhnya Alkitab telah diturunkan ya, atau Qur'an ini telah diturunkan kepada dua golongan. Sebelum kepada dua golongan sebelum kami. Dan terhadap dirosat itu apa namanya, bacaan dirosat itu kan apa namanya, pelajaran gitu ya, pelajaran kami melupakan, laghafilin, dilupakan atau melupakannya. An harfun nasbin aqulu fi'lun, dan kami lalai dari mempelajari gitu mereka. Kami lalai dari mempelajari. An harfu nasbin ya. Taqulu fi'lun mudhari mansubun bi an al-wawu fa'ilun. Innama harfu nasbin wa taukidin. Innama itu gimana? Ada tuh hasrin. Oh, ada tu hasrin. Innama ada tu hasrin. Unzila fi'lun mudore, fi'lun majul ya, majul. Alkitabu naibul fa'il ala ta'ifata ini jar majrur. Mingkoblina jar majrur. Wa alwaw harbu atwin. Nanya jangan lupa. Alwaw harfu atfin in harfu nasbin juga harfu. Ini tuh harfu syartin. In harfu syartin kunna kunna fil madi nakis. Filun madi nakis na inna na bukana an dirosatihim jar majrur. Himnya mudhaf ilaihi, himnya mudhafun ilaih, boleh taukid, boleh jawab juga. Lam lapu jawab aghafilin filun madi. Kok fil madi? Aghafilin. Dia khobarnya kana kan? Khobarnya kana. Oh iya. Tafsirnya wa anzalna hadzal qur'anu maqulbi ini kan badal hadzal qur'an. Anzalna li alla taqulu ya kufarul arab ya kufarul arab, ini kan munada ya, kalau mudah-mudah pilih dia mansub ya kufarul arabi. Ya kufarol arobi innama ungzilal kitabu minasamai alal yahudi wan nasoro wakot guna an angkiro kiro latin tubihin kutubin kitabahum. Kiraati kutubihim fi syugulin. Kiraati kutubuhum fi syugulin. Wa nahnu laisa lana biha ilmun wala ma'rifah. Wala ma'rifatun. Wala ma'rifatun. Dan kami telah menulis Quran ini untuk supaya kalian yang berkata, oh yang berkata, wahai orang-orang kafir Arab, sesungguhnya diturunkan kitab dari langit terhadap golongan Yahudi dan Nasrani, waqad kunna an, dan sungguh kami sibuk membaca kitab kitabnya dan kami tidak memiliki ilmu dan pemahaman. Ya, pengetahuan ya. Baik. Dan pengetahuan. Ambar konfik wa jazakallahu khairan. Waalaikum ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taqulu innama أرسل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Agar kalian berkata sesungguhnya ya diturunkan Alkitab kepada dua kelompok dari sebelum kami, sekalipun kami lalai ya dari mempelajari atau membaca kitab tersebut. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada umat yang terakhir agar orang-orang kafir Quraisy dan yang setelahnya tidak mengatakan bahwasanya memang telah diturunkan Taurat dan Injil kepada kaum Yahudi dan Nasrani, ya, namun mereka sibuk dari membaca Taurat dan Injil. Maka Allah turunkan kitab yang baru, kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Agar enggak ada lagi alasan bahwa mereka tidak pernah membaca Taurat dan Injil. Karena memang Taurat dan Injil ini kan ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul sudah lama, sudah ratusan tahun. Makanya diturunkan kitab yang baru, yang merupakan penyempurna dari kita seluruhnya, yaitu Al-Quran. Agar tidak ada lagi yang beralasan, ya, mereka tidak mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang cukup tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan. Baca Bu Kurniati. Nah, Ustaz. Kedengaran enggak, Ustaz? Ya, kedengaran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. Ataukah kalian berkata, seandainya diturunkan kepada kami sebuah kitab, niscaya kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Dan sungguh telah datang penjelasan dari Rob kalian kepada mereka dan petunjuk dan rahmat, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan dia menghindar dari ayat-ayat Allah, menghindar darinya. Kelak kami akan balas orang-orang yang mereka berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang buruk atas apa yang dahulu mereka palingkan ya. Nah. Palingkan. Au harfu atfin taqulu fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il lau harfu syartin anna Anna harfu taukidin wa nasbin. Na isim anna. Unzila fi'il madi majhul. Dengan na'ibul fa'ilnya. Huwa ya? Naam. Huwa. Alaina jarwa majrur. Al-kita. Oh ini na'ibul fa'il ini. Ini dia nih. Al-kitabu. Al-kitabu na'ibul fa'il dari unzila ya. La alamu lamu taukid kunna kunnya itu fi'il madhi nakis nanya isim kuna ahda khobar kuna minhum jarwa majrur alfa'u harfu atfin qad harfu tahkikin ja'a fi'il madhi kum mudofun ilai bayyinatun fa'il dari ja'a mir rabbi jarwa majrur kum mudofun ilai. Alwau harfu atfin, huda itu maktuf ke bayinat, bayinatun ya Ustaz? Ini masdar ya? Nam. Maktuf ke bayinat. Ya, maktuf ke bayinatun. Alwau harfu atfin, rahmatun maktuf juga ke bayinatun. Alfa'u harfu atfin, man isim istifham sebagai mubtada. Azlamu khobarnya. Mimman jarwa majrur, kadzaba fi'il madhi dengan fa'i, dengan fa'ilnya domir mustatir huwa bi ayati jarwa majrur Allah lafzu jalalah mudhafun ilaih dari ayati wa sodaf waw, alwaw harfu atfin sodafa fi'il madhi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa anha jarwa majrur asinu harfu istiqbal najizi fi'il mudhari dengan fa'il domir mustatir nahnu alladzina isi mausul sebagai maf'ulum bihi. Yasdifun fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il an ayatina an ayati jarwa majrur na mudhafun ilai dari ayati su'a ini maf'ulum bih ya apa yang tercela dari yasdifun ya su'a maf'ulum bi al-adzabi mudhafun ilai bima jarwa majrur kanu fi'il madhi nakis dengan alwaw sebagai isim kana ya. Nah. Alwaw sebagai isim kana, yasdifun fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il sebagai khobar dari kana. Tafsirnya. Wali ala taqulu ayyuhal musyrikuna law anna unzila alaina kitabun minas sama'i kama unzila alal yahudi wan nasara. Lakunna asyaddastiqamati ala tariqil haqqi minhum. Faqad ja'akum kitabun bilisanikum arabiyyi mubini. Arabiyyun mubinun. Oh, bahasa Arab ya. Ini kan bukan Arabiyun. Orang Arabnya. Ya, afan. Arabiyyin mubinin ya. Mudhofun ilaih dari lisan kan. Arabiyyi mubinin. Bukan mudhof ilaih. Itu apa namanya? Naat. Berarti arabiyyin mubinin. Ya. Arabiyyin mubinin. Wadzalika hujjatu wadihatu mir rabbikum. Wadzalika hujjatun wadihatun. Hujjatun. Oh iya deh, enggak ada alif lamnya ya. Wadzalika hujjatun wadihatun mir rabbikum wa irsyada ya. Wa irsyadun. Oh iya, ini isim fa'il. Wa irsyadun. Wa irsyadun ila tariqil haqqi wa rahmatun li hadhil ummati fala ahada ashadda zulman. Benar Ustaz. Gimana? Fala ahada itu kan itu ya, dari jinsi ya? Sinyala menafin jinsi. Dari jinsi ya, jadi enggak boleh bertanwin ya ahadanya ya. Fala ahada ashadda zulman wa udwa. Apaan? Ashaddu dia khabarnya lah. Jadi oh, iya. Ahada. Iya asyad. Asyaddu ya. Mudhaf ilaih ya tadi ya. Asyaddu. Khobar dari tadi ya. Zulman itu tamyiz. Iya ya, nah, zulman itu tamyiz ya. Fala ahada asyaddu asyadun. Oh iya deh enggak boleh bertahun. Fala ahada asyaddu zulman wa udwanan. Fala ahada asyadu zulman wa udwanan mimman kadzaba bihujjat bihujjaji bihujajillahi ta'ala. Ya, oh jangan bertasydid ya? Itu mah hujjah, ini kan jamaknya. Hujjah. Oh iya deh, jamaknya hujjah ya, hujjah-hujjah. Mimman kadzdzaba bihujajillahi ta'ala wa a'rada 'anha Tanda seru ya. Fa haula'il mu'riduna sanu'akibuhum iqaban syadidan fi nari jahannama bisababi i'radihim an ayatina wasaddihim an sabilina. Gitu Ustaz. Nah. Dan agar kalian tidak mengatakan wahai orang-orang musyrik, sungguh seandainya diturunkan sebuah kitab kepada kami dari langit sebagaimana diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kami lebih istiqomah di jalan yang benar daripada mereka. Dan sungguh telah datang sebuah kitab kepada kalian dengan bahasa Arab yang jelas. Dan itu adalah hujah-hujah ya. Dan itu adalah hujah ya. Mufrad ya. Dan itu adalah hujah dan bukti yang jelas dari Rabb kalian. Dan hujah yang jelas dari Rabb kalian. Hujah yang, oh ini itu ya, naatnya ya. Hujah yang jelas dari Rabb kalian dan petunjuk ke jalan yang hak atau yang benar. Dan rahmat untuk umat ini. Dan jangan, dan tidak, ini bukan nahiyah ya. Dan maka, tidak ada seorang pun yang lebih ya. Tidak maka, ada ya. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih besar kezoliman dan permusuhannya daripada orang yang berdustakan hujah-hujah Allah Ta'ala dan berpaling darinya. Dan orang-orang yang berpaling kelak akan kami hukum mereka dengan hukuman yang keras atau dahsyat di neraka jahanam disebabkan keberpalingan mereka terhadap ayat-ayat kami dan penentangan mereka dari jalan kami. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. Atau agar kalian tidak mengatakan kalau sekiranya diturunkan kepada kami kitab, lakunna, maka kami benar-benar lebih mendapatkan petunjuk daripada mereka. Jadi supaya orang ya kafir Quraisy tidak beralasan dengan tidak adanya kitab seperti Taurat dan Injil, maka Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi enggak ada lagi alasan ya seperti itu. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Maka sungguh telah datang kepada kalian ya kitab penjelas dari Rabb kalian dan juga sebagai petunjuk dan juga rahmat. Jadi Al-Qur'an ini merupakan kitab yang isinya adalah penjelasan ya. Kemudian petunjuk dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling darinya? Sanajzil ladzina yastifuna an ayatina su'al adab. Kelak kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari kami su'al adab ya, azab yang sangat buruk. Bima kanu yastifun. Dengan sebab mereka senantiasa atau selalu berpaling. Jadi Al-Quran ini hujjah ya. Gak ada lagi setelah kedatangan Al-Quran orang yang beralasan tidak mendapatkan petunjuk. Padahal Al-Quran ada. Gak ada lagi alasan orang yang mengatakan saya tidak tahu tentang Islam. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan penjelas bagi orang-orang yang beriman ya. Insyaallah jelas ya. Kita lihat pertanyaannya kalau ada. Bu Kurniati bertanya, apa nih? Tafsir 3, anna hadal islama huwa tariqullahi ta'ala al-mustaqim. Ini ditanyakan, mengapa mustaqim mansub? Apakah dia sebagai hal, bukan sebagai mudhaf nilai? Coba kita lihat dulu ya, tafsir 3. Kita baca yang benar ya. Wa mimma wassakumullah bi anna hadal islama huwa tariqullahi ta'ala al-mustaqimu. Oh iya benar. Keliru tadi Afan. Ini al-mustaqimu yang benar ya. Ini berarti Bukurniati bukan nanya ini, protes ya. Jadi al-mustaqimu ini na'at ya, betul. Na'at dari tariq. Kan ini kan yang lurus kan jalannya Allah kan. Maka ini betul al-mustaqimu. Ya jazakillah khairan Bukurniati. Ustaz Afan, kalau dia na'at harusnya dia sama-sama ma'rifat. Tariqu itu kan enggak ada alif kan ya. Itu ma'rifat. Kan dia ma'rifat karena ada mudhofun ilaih. Iya, bukan kepada... bukan Allah ya, mudhofun ilaihnya Allah ya. Iya, kan idhofah kepada yang sebenarnya. Berarti dia na'at ya. Na'at. Ya, syukran atas koleksinya nih, Bukul Niyati. Afwan. Lanjut lagi. Pak Edi bertanya, pada terjemah ayat 156 juga 157 ya, antakulu sama autakulu. Memang kan kalau kita sekilas itu nggak ada alaknya gitu ya. Tapi dari mana kita tahu bahwa ini maknanya tidak? Dari konteks kalimatnya. Jadi dari konteks kalimatnya jelas bahwa ini kalimat yang tidak dikehendaki. Makanya ada takdir makna tidak di sini. Jadi terkadang memang kalau dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran ini Masya Allah ya, jawamiul kalim, kalimatnya sederhana tapi maknanya luas, maka banyak beberapa hal yang mungkin kalau orang awam susah memahaminya, tapi dengan kita sering belajar, kita bisa mengetahui bahwa secara konteks kalimat, kalau kita artikan agar kalian berkata, kan rasanya nggak cocok, karena perkataan setelahnya itu nggak benar. Ya. Berarti kan ini ada takdir makna agar kalian tidak mengatakan gitu. Ya. Nah, jadi tahu dari mana jawabannya? Dari konteks kalimatnya, dari siyaqul kalam. Nah, oh, bener udah sama nanyanya ya. Ya jawabannya kayak gitu ya. Jadi kita lihat konteks kalimatnya. Kemudian Budayalis bertanya, napan boleh tapi saya saat boleh, ya boleh. Kayak tadi ya. Mana tadi? 153. Boleh. Wa tariqillahi ta'ala al-mustaqim. Tariqullahi ta'ala al-mustaqim boleh. Jadi na'at itu boleh misalnya di ujung gitu kan, dipisahkan oleh banyak i'rab di tengah-tengahnya enggak masalah. Nah. Bu Marsi, pertanyaannya apa Bu Marsi? Coba saya lihat. Bu Marsi enggak ada pertanyaannya mana? Anda lihat nggak ada di atas nih, Bu Marsi pertanyaannya? Di atas. Setelah saya, setelah saya, Ustaz. Di atas Pak Edi. Di atas setelah saya. Pak Edi Kurniati. Oh iya Bu Marsi. Ada. Ustaz kuna di atas sama benar itu firma dinakis atau demi masuk ya? Mau penjelasannya. Iya firma dinakis. Kan kana kana kanu kana kana ta kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntuna kuntu kunna ya. Jadi itu fi'il madhi kana yang bersambung dengan na, ya. Jadi dia adalah fi'il madhi naqis. Ya. Ada lagi menanya? Ada ya? Kalau bedainya gimana ya Ustaz? Ya kan artinya sama-sama kami ya Ustaz ya. Kalau fi'il... Emang apa lagi yang intinya kunna? Itu iya maksudnya namanya Ustaz. Fi'il madhi kana. Bedainnya tuh kunna dengan apa Bu? Kan nggak ada temen ya, maksudnya kagak ada banding. Oh nggak ada bandingannya ya? Nggak ada. Okay, syukur. Jadi kunna itu sehingga saya nggak ada lagi kata yang bentuknya kunna terus artinya beda. Jadi kunna itu memang kana yang bersambung dengan nun mutakalim ya. Jadi kunna kayak gitu. Ustaz nanya Ustaz. Ya. Kalau kalimat yang didahului oleh kana kuna itu menjadi tetap apa namanya itu? Fi'liyah atau ismiyah jadinya Ustaz? Oh, fi'liyah, karena kan dia awalnya fi'il. Tapi kan di belakang tidak ada fi'il dan itu tidak ada fi'il dan fa'il dia apa namanya? Dengan fungsinya. Tapi enggak apa-apa. Ya, makanya dia namanya nakis kan. Jadi karena dia betul. Jadi dia tetap aja dianggapnya fi'il ya, karena kan kana dan teman-temannya itu semuanya fi'il, meskipun semuanya adalah fi'il naqis. Karena di belakang kan isim dan khobar gitu. Justru itu kenapa dinamakan fi'ilnya fi'il naqis. Karena dia fi'il tapi kalau enggak ada fi'il maf'ul bihnya, adanya malah isim sama khobarnya. Tetap aja namanya cuma fi'il ya, Bu. Ujian kemarin. Ujian di mana? Ujian binar terakhir. Ujian binar ya, Masya Allah. Demikian apa yang kita baca pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.